Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid bihi lisani wa ahli qalbi bijahi nabi wa sahbihi wa alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abrin dahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Barik lana fi majlisina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha lana wa lil muslimina jami'a. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni tilawatika wa husni muamalatika wa husni hubbin nabi wa husni tilawatil Qur'an wa husni ta'abbud ilaika ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika. Allahumma rizukna at-taubah qabla al-maut wa syahada 'inda al-maut wa syahada 'inda al-maut wa syahada 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Mus'hab bin Umar Villa Raya Villa Bogor Indah, yang insya Allah ini pertemuan kita yang ketiga atau yang keempat kalinya. Alhamdulillah, Saya tidak ada niat menghitung, tetapi ini menjadi bukti bahwasanya satu, kita semua masih panjang umur di dalam taat ibadah karena Allah. Kalau kita minta panjang umur enggak ada yang salah. Tapi minta panjang umur plus dalam taat dan ibadah. Jadi enggak cukup hanya minta panjang umur doang, tapi kita enggak taat kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka tulal umur. Allahumma tawwil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Tapi tidak berada di dalam ketaatan. Akhirnya apa? Bermaksiat. Akhirnya umurnya panjang. Makin panjang umurnya, makin banyak dosanya. Karena apa? Dia minta panjang umur, tetapi tidak berada di dalam ketaatan. Rugi. Minta panjang umur, minta juga dimudahkan di dalam berbuat kebaikan. Minta panjang umur, minta juga dimudahkan dalam ketaatan. Insya Allah, kita semua ada di sini panjang umur dalam taat dan ibadah. Dan ada saudara kita yang meninggal, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang selalu istiqomah salat subuh, kalau salat subuh saja dia istiqomah, apalagi salat yang lain. Tapi kalau salat subuh ditinggalkannya, sudah kita bahas pertemuan bulan lalu, orang yang meninggalkan salat subuh dan orang yang meninggalkan salat isya, tidak ada salat yang lebih berat dilakukan oleh orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Maka minta kepada Allah agar dihilangkan daripada sifat-sifat munafik. Karena dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di neraka yang paling bawah. Jadi kalau kita lihat api, kita lihat kompor itu, yang panas itu bukan bagian atasnya. Bagian atas itu cuma melambai-lambai saja. Tapi yang panas adalah bagian bawah. Bagian atas berwarna merah, bagian bawahnya berwarna biru. Nah, yang paling bawah itulah adalah ciri-ciri orang munafik. Tempatnya orang munafik dan ciri-ciri orang munafik kata Nabi ada tiga di antaranya. Tiga itu bukan patokan tiga. Enggak, di antaranya tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia suka bohong. Wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dikasihkan kepercayaan amanah jadi pemimpin dia berkhianat. Ini tiga, ini sifat umum, bukan berarti enggak ada sifat lain. Ada di antaranya yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, orang yang meninggalkan salat subuh dan isya itu adalah orang munafik. Jadi kalau kita itu berat melakukan salat subuh, kita susah bangun salat subuh atau kita susah melaksanakan salat isya, ditunda, ditunda, ditunda, jam 7 nanti jam 8 kan masih banyak waktunya. Jam 8 ditunda, jam 9, jam 9 ditunda, jam 10. Akhirnya 14 capek ditinggalkan salat isya. Maka itu menunjukkan kalau dia itu adalah ada penyakit munafik di dalam hati. Jangan pernah merasa, oh bukan saya, oh bukan saya, oh bukan saya, oh ini kebetulan saja. Jangan. Ketika sudah ada penyakit seperti ini, maka ini adalah penyakit sombong. Kenapa? Karena di saat dia merasa, dia tahu itu penyakit munafik, dia tahu itu penyakit yang menyebabkan dia jauh dari rahmat Allah, tapi dia tidak mau menerima kalau itu adalah aibnya sendiri. Sehingga dia jauh dari rahmat Allah, dia enggak bakalan bisa dapat hidayah dari Allah. Justru kalau ada penyakit seperti ini, maka tumbuhkan, timbulkan rasa takut di hati kita. Takut, ya Allah, jangan-jangan ini adalah sifat munafik, jangan-jangan aku ini orang munafik. Maka kita langsung mengangkat tangan, minta kepada Allah. Gak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, hilangkan penyakit munafik di dalam diriku. Minta, jangan minta dunia terus. Ini kalau doa, minta panjang umur, minta duit, minta mobil, minta rumah, minta rezeki, itu aja yang diminta. Minta, minta, ya Allah, hilangkan penyakit munafik di dalam hatiku. Ya Allah, mudahkan aku dalam beribadah. Nah, ini sekedar prolog yang kita sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Baik, kita lanjutkan insyaallah ini session yang terakhir, yang mana sudah dua kali kita bertemu membahas tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh. Ini hari ini kita selesaikan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 6 atau 7. Saya ulang lagi untuk mengingat. Satu, orang yang melaksanakan sholat subuh khusus yang berjamaah akan mendapatkan keberkahan dari Allah dengan dalil hadisnya Allahumma, doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari harinya. Hadis ini riwayat dari Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan sholat subuh berjamaah khususnya, keutamaan yang dia dapatkan apa? Yaitu mendapatkan cahaya yang sempurna, cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Dalilnya An Buraidah Al-Aslami, diriwayatkan dari Imam Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, Nabi bersabda, basyir masyaina fi dhulam, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada waktu gelap ilal masajid, menuju ke masjid, yaitu salat subuh dan salat isya. Karena salat itu lagi gelap-gelapnya, ya kan? Bin Nuritam, kasih kabar gembira apa? Bahwasanya mereka nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, kita ngulang-ulang sebentar, kita percepat, yaitu mendapatkan ganjaran salat malam sepenuhnya. Jadi ada hadis yang mengatakan, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia itu melaksanakan sholat separuh malam. Kalau isya-nya berjamaah, ya. Kalau isya-nya enggak berjamaah, enggak dapat. Wa man shalla subha fi jamaah, begitu juga. Dia isya berjamaah, lalu dilanjutkan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shalla lailahu lahu, seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Jadi kalau dia isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan sholat sunnah dari isya sampai subuh, walaupun dia gak tahajud. Makanya saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, lebih afdol mana orang yang isya, sholat subuh, tapi sendirian di rumah, tapi dia tahajud jam 2, jam 3 udah bangun, ngaji, baca Al-Quran, zikir, sedekah. Sama orang yang kebalikannya, dia enggak sholat malam, tapi isya sama subuhnya berjamaah. Lebih afdol mana? Lebih afdol yang kedua. Jadi lebih afdol orang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, walaupun dia tidak sholat malam, dibandingkan yang pertama tadi. Nah, kebanyakan kita ini tertipu. Ya, ini ada yang enggak sholat isya malahan, enggak sah. Ada yang subuhnya 14. Masya Allah, dari jam 12 jadi yang satu. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat ini itu. Akhir ternyata karena kecapean subuhnya 14. Nah, ini salah ini. Yang benar bagaimana? subuhnya berjamaah, isyaknya berjamaah, sholat malam. Kebanyakan daripada kita isya gak berjamaah, lalu sholat malam, subuh gak berjamaah lagi. Tapi masih mending daripada tidak melakukan sama sekali. Ini perbandingan antara dua orang ini saja. Bukan berarti saya nyuruh gak usah tahajud. Enggak. Lebih afdal isya berjamaah, tahajud, subuh berjamaah, berjamaah atau bangun malam. Bangun malam walaupun sebentar. Karena sholat tahajud itu syaratnya dua, Pak. Sholat tahajud itu syaratnya dua. Jadi mohon maaf suara sudah mulai habis ini. Kemarin diberi 3 atau 4 acara. Ini ada 2 atau 3 acara yang menanti. Jadi subuh ini harus menyimpan tenaga ekstra. Karena nanti jam 8 sampai jam 10 tempur lagi. Lagi pula kalau subuh teriak-teriak kan tidak enak juga ya. Apa tangga-tangga. Saat tahajud itu ada 2. Yang satu, tahajud harus dilaksanakan setelah sholat isya. Setelah dia melaksanakan sholat isya. Jadi dilaksanakan setelah dia melaksanakan sholat isya. Walaupun di jamak takdim. Nah, jadi kalau dia belum melaksanakan sholat isya, nggak sah tahajudnya. Syarat yang kedua, harus dilakukan setelah tidur. Walaupun sebentar. Jadi kalau dia udah sholat isya, dia belum tidur, tiba-tiba dia tahajud, gak sah tahajudnya. Dia yang gak sah itu tahajudnya. Tapi sholatnya tetap sah, hanya saja sholatnya tidak dianggap sebagai tahajud. Dianggap sebagai sholat sunnah yang lain. Kata ulama, ada yang mengatakan sholat qiyamul lail dan sholat lain sebagainya. Yang penting, gak dianggap sebagai sholat tahajud. Maka syarat tahajudnya dua. Yang pertama, ya, dilakukan setelah dia melakukan sholat isya. Walaupun dia jamak takdim. Jamak takdim itu maghrib. Habis sholat maghrib dia sholat isya. Habis itu harus tidur. Walaupun sebentar. Tidur dia setengah jam. Ya misalnya jam 6. Dia jamak takdim maghrib isya. Lalu dia tidur jam 7 bangun. Pas azan isya. Dia sudah sholat isya sebelumnya. Dia sudah tidur. Dia bangun jam 7. Apa boleh dia tahajud? Boleh atau tidak dia tahajud? Belum dulu. Tahajud dilakukan sepertiga malam terakhir. Bukan berarti jam 7 boleh tahajud, bukan. Sholat tahajud dilakukan sepertiga malam terakhir. Jadi waktu sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Syarat untuk melaksanakan sholat tahajud ada dua. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi atau dilakukan di luar waktu yang saya sebutkan, maka dia mendapatkan pahala sholat qiyamul lail, bukan sholat tahajud. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Utsman sahabat Utsman bin Affan. Yang keempat, orang yang melakukan sholat subuh, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah. Sudah saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah, falaytulbannakumullahu min zimmati fi syai'. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada di dalam perlindungan Allah. Maka jangan coba macam-macam dengan orang yang berada di dalam perlindungan Allah. Jadi kalau kita salat subuh, insyaallah keselamatan kita dijaga. Maka salat itu juga sedekah. Sholat itu juga penolak bala. Sholat itu juga penolak bala. Bisa jadi hari ini kita nggak tahu. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bentuk bala dan musibah. Kita nggak tahu, mungkin hari ini ditabrak orang. Kita udah hati-hati bawa motor, udah hati-hati bawa mobil. Tiba-tiba ditabrak sama orang. Pas kebetulan kita bawa mobil, yang nabrak motor, yang nabrak dia, kita yang ganti rugi. Kan begitu hukum Indonesia. Jadi mau kita ditabrak, menabrak, kalau motor yang nabrak, kita yang ganti rugi. Beberapa di kota hukumnya seperti itu. Kita gak tahu. Atau apalah yang menimpa kita di jalan. Bisa jadi hari ini kita mendapatkan itu. Tapi karena kita sholat subuh, gara-gara sholat subuh, Allah gak beri, gak jadi. Ada dua yang menyebabkan bala itu terangkat. Satu, sholat subuh berjamaah di pagi harinya. Kedua, yaitu bersodakoh. Sodako, walaupun 1.000 rupiah, walaupun 1.000 rupiah, maka bala yang akan turun pada hari itu, insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terkena bala dari Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, ini kita flashback dulu sebentar sebelum kita selesaikan, yaitu orang yang sholat subuh akan dibebaskan dari sifat orang-orang Orang munafik. Sebagaimana yang saya sebutkan pada awal-awal pertemuan. Laisa sholat, kata Nabi. Atqal ala munafiqin minal fajr wal isya. Tidak ada sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik. Oleh golongan orang munafik. Melebihi daripada sholat subuh dan sholat isya. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Walau ya'lamuna ma fihima. Seandainya orang-orang itu tahu apa pahala fadilah yang mereka dapatkan di dalam sholat subuh dan sholat isya tersebut, la tauhuma walau habwa. Mereka akan datang. Mereka akan berebut untuk melaksanakan sholat subuh sholat isya. Walau habwa. Walaupun dalam keadaan merangka. Ini contoh misalnya. Pak RT sini bilang besok yang sholat subuh di Masjid Mus'ab bin Umair, khusus sub pertama, setiap orang dapat duit amplop sebesar 100.000 rupiah. Contoh doang ini dari Pak RT-nya. Amin, mudah-mudahan terlaksana ini. Pak RT, dengerin tuh suara rakyatnya. Ada Pak RT di sini? Masuk. Wah, contoh aja Pak RT, contoh aja. Tapi kalau mau nyata, alhamdulillah. Contoh ini. Maka apa yang terjadi? Jam 3 subuh udah rame ya. Padahal hanya 100.000. Rame sudah. Rebutan sop pertama. Sudah full. Masih dipaksa-paksa. Minggir. Masih muat buat saya ini. Bahkan mungkin saling sikut-menyikut. Mungkin saling tipu-menipu. Dicolek. Dipanggil sama istrinya. Padahal kagak. Biar tinggalin sopnya. Kenapa? Cuman kepengen dapat uang 100.000. Ini dari Allah, utamaan besar solat ini. Tapi banyak daripada kita yang meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, nah masuk ini pembahasan baru. Ya, oh belum ya. Yang ketujuh. Yang keenam, yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jamaah solat subuh dipersaksikan oleh malaikat. Karena pada waktu subuh dan pada waktu asar itu adalah pergantian sip malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Jadi kalau kita sholat subuh, malaikat malam naik ke langit, malaikat penjaga pagi turun ke bumi, mereka bertemu kita waktu subuh, maka mereka menyaksikan kita dalam keadaan sholat. Yang malaikat malam meninggalkan kita dalam keadaan kita sholat beribadah kepada Allah. Yang malaikat pagi datang menemui kita dalam keadaan kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kita bahas pada pertemuan hari ini, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, banyak panjang sebenarnya. Nah, cuma kan sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang ketujuh, orang yang melaksanakan sholat subuh, apa fadilah yang mereka dapatkan? Yaitu mereka berpeluang mendapatkan haji, pahala haji atau umroh apabila dia berzikir hingga terbitnya matahari. Ini ada hadis ini diriwayatkan dari Imam Malik An Malik man shalal ghada fi jamaah thumma fa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin ka'ajri hajjatin wa umratin. Apa ini tulisannya? Kawah umratin tamah. Diulang sampai 3 kali. Kata Imam Malik, dari Imam Malik. Ini mungkin bukan Imam Malik ini. Sahabat Malik bin Anas ya. Diriwayatkan dari sahabat Malik bin Anas. Man sholal ghada. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh. Fi jamaah. Dengan syarat berjamaah. Suma qa'ada. Habis sholat subuh dia duduk sebentar. Yadhkurullah. Dia berzikir kepada Allah. Hatta tatlu' asy-syams. Sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat yang biasa kita sebut dengan sholat sunnah syuruq, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan pahala umrah tamah sempurna. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Diulang sampai 3 kali. Sempurna, kata Nabi. Jadi dengan catatan sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh kita enggak pulang, kita duduk berzikir kepada Allah, termasuk berzikir juga ini hadir majelis taklim. Bahkan lebih afdol hadir majelis taklim daripada berzikir. Kenapa? Karena kalau zikir itu hukumnya sunnah. Zikir hukumnya sunnah. Tapi kalau hadir majelis taklim hukumnya wajib. Wajib. Hadir majelis taklim itu hukumnya wajib. Tentu lebih afdol wajib daripada sunnah. Kebanyakan orang zaman sekarang tertipu. Menjadi salawat rame, menjadi taklim gak pernah dihadiri. Salah. Nabi lebih senang majelis taklim, majelis ilmu daripada majelis yang lain. Bukan berarti saya menjelekkan, tidak. Dua-dua majelis itu sama-sama baik. Tapi banyak orang zaman sekarang salat terus, majelis taklim tidak pernah hadir. Zikir terus, tidak pernah ngaji gigi. Salawat terus, tidak pernah ngaji tasawuf. Ini salah. Dibagi waktunya. Belajar salawat, salawat, salawat. Ada waktu dalam satu minggu hadir majelis taklim. Zikir, zikir, zikir. Ada waktu dua hari zikir, dua hari salawat, dua hari majelis taklim. Misalkan. Jadi dikolaborasikan, digabungkan. Nabi senang majelis taklim. Itu lihat kalam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Lihat dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah. Lihat dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Bahkan ada hadisnya. Saya ngomong enggak mengada-ada. Jadi Nabi lebih senang orang yang hadir majelis tak? Majelis taklim. Dua-duanya sama-sama bagus. Nah, termasuk kita ini. Sekarang ini kita kan lagi. Lagi apa istilahnya? Lagi habis sholat subuh. Kita enggak langsung pulang. Kita berzikir kepada Allah. Kita ngaji. Mendapatkan faedah dari sabda Nabi SAW. Apa yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat subuh. Sampai nanti terbit matahari. Terbit matahari jam berapa di sini misalkan? Oh, ha? Jam 6 ya? Jam 6 kurangan seperti itu. Maka nanti sudah mulai terbit sedikit. Kita sholat sunnah syuruk. Maka kita mendapatkan pahala yang besar. Ya, cuman ini kayaknya pertemuan kali ini. Kayaknya enggak sampai jam 6 ini. Ya. Mungkin setengah 6 atau kurang kita selesai lanjutkan tanya jawab. Ada itu yang pahala yang ketujuh, yang kedelapan, yang kedelapan adalah keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh, mereka berkesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Jelas orang yang hadir sholat subuh dia mendapatkan kesempatan sholat sunnah subuh. Kata Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Inilah hadis yang selalu diucapkan oleh para mubaligh bagi orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Jangan sedih ketika orang kaya memiliki segala-galanya, tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak melaksanakan salat, mereka tidak pernah berzikir, ketahuilah dunia itu akan ditinggal, Pak. Rakaat al-fajr, dua rakaat salat sunnah fajar. Ada yang mengatakan fajar itu adalah sholat subuh. Tapi ulama mengatakan rakaat fajar, fajar di sini adalah sholat sunnah. Jadi sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Usalli sunnatal fajar atau usalli sunnatal qabliyatus subhi misalnya. Sholat sunnah qabliyat subuh dua rakaat saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan mobil. Lebih baik daripada dunia dan rumah. Lebih baik daripada dunia dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena sholat sunnah ini akan kita bawa ke alam sana. Tapi kalau mobil, saya seumur hidup keliling-keliling, gak pernah menemukan jenazah mati punya mobil Pajero. Begitu kuburannya, jenazahnya masuk kubur, mobilnya pun ikut dia ke dalam kubur. Belum pernah nemu saya. Gak tahu di Bogor ada apa tidak? Gak ada. Begitu meninggal, anak cucunya sudah rebutan. Oh Pajero buat saya. Fortuner buat saya. Oh Innova buat saya. Oh Grand Max buat kamu aja dah. Sudah rebutan. Tidak ada. Tapi ibadah ini akan mengikuti kita. Kata Nabi SAW. Yatba'ul mayyitu salasah. Faju usnani wa yabqa wahid. Yang akan mengikuti mayit itu ada tiga. Ya. Yang mengikuti mayit ada tiga. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti dia, yang akan mengiringi jenazah, pertama adalah keluarganya. Keluarganya akan membawa dia. Wa maluhu dan hartanya. Hartanya apa? Misalnya hartanya mungkin apa lebih banyak keluarga daripada harta. Walaupun hartanya 5 triliun misalkan, tapi ketika meninggal lebih banyak yang mengantar keluarga daripada hartanya. Enggak mungkin 5 triliun itu ngikut juga bareng dia mengantarkan ke kuburan. Paling yang ngikut hartanya apa? Batu nisan, kain kafan. Kain kafan hanya 3 helai. Itu pun merek. Kain kafan apalah. Ya. Kain kafan bahan kasar, murah, berapa harganya. Cuma 100 ribu, 200 ribu. Tidak boleh kita wasiat. Kalau saya meninggal, tolong ya kain kafan saya batik kalongan. Tidak boleh. Tolong ya, sarung BHS, kain sutra ya. Tidak boleh. Kain kafan biasa. Yang kalau digunting dikit, kita tarik sobek. Oh, saking jeleknya bahannya itu. Itu pakaian kita semuanya. Mau kaya, mau miskin, itulah pakaiannya. Saya juga, gamis saya ini, wah bahannya bagus, enak lembut dipakai. Kalau solat apa lembut enak solatnya. Tapi tetap ketika saya meninggal, baju saya kafan juga. Sama semua. Itu harta yang dibawa. Gak boleh lebih. Maka kata ulama, kalau seandainya di kuburan, ketika di kuburan ada harta orang HP misalkan yang harganya enggak seberapa HP yang cuma 700 ribu, 800 ribu atau uang 100 ribu yang berharga 100 ribu masuk ke dalam kuburan, tiba-tiba yang punya duit enggak rela, dia mau diambil, wajib dibongkar. Kenapa? Mengajarkan kepada kita kalau kita meninggal dunia enggak akan kita bawa ke alam sana. Hanya 3 helai kain kafan itu saja. Jadi yang mengikuti 3, yang terakhir amalnya. Keluarganya mengantarkan, hartanya ikut mengiringi, amalnya juga akan ikut sama dia. Fayam di usnani wa yabqawahi. Tapi nanti ketika sudah di liang kubur, 2 akan balik, tinggal 1 akan. Apa kata Nabi? Fayarjiu ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan meninggalkannya, hartanya akan meninggalkannya. Keluarganya meninggalkan. Mau apa, cinta sehidup semati, masya Allah. Omongan anak muda, aku cinta kepadamu, hidup dan matiku untukmu, prayer. Kalau sudah mati, ya mati. Tidak ada orang mati itu mau nemenin di dalam kubur. Kamu kalau aku mati, nanti kamu temenin aku ya di dalam kubur ya. Satu malam aja. Jangankan di dalam kubur, di atas nisan aja kita gak berani. Iya kan? Dan orang-orang Indonesia mistis semua. Di atas kasur bekas jenazah meninggal aja banyak yang takut. Tidak mau ah, masih ada bekas-bekas almarhum itu. Tidak mau. Tidak ada keluarga akan meninggalkan kita. Makanya ada cerita itu. Ada cerita ini, cerita lumayan apa namanya, lumayan terkenal juga. Ada hikmahnya. Jadi ada orang kaya, kaya, uangnya triliunan, istrinya 4. Ini menjadi ibroh buat kita. Istrinya 4, anaknya banyak. Kurang apa coba? Istrinya 4, anaknya banyak, rumahnya mewah, rukunya ratusan. Tiba-tiba dia divonis sakit sama dokter, sakitnya parah, bentar lagi akan meninggal. Lalu kata dokter, ini udah gak bisa, ini umur bapak sisa beberapa minggu lagi. Kan ada vonis dokter kayak gitu. Dia kena penyakit itu. Lalu dia sedih, dia ketakutan di dalam kuburan, bagaimana ini ntar nasib anak ini. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, kita ini sudah hidup bertahun-tahun gitu ya. Harta apa yang kau minta aku kasih. Sekarang ini aku akan meninggal. Aku minta satu saja sebagai bentuk kesetiaanmu kepadaku, sebagai bentuk apa balas budi kamu kepadaku. Apa itu pak? Kata istrinya. Ketika aku meninggal, tolong temenin kuburan saya selama 40 hari. Jadi 40 hari nggak usah balik-balik di situ sudah. Makan di situ, tidur di situ, boker di situ. Istrinya mikir, boro-boro 40 hari. Satu hari, dua hari, dua hari, udah aku tinggalkan kamu. Nyari laki baru. Ya kan? Itu nangis, nangis. Dia nangis tuh. Mata kanan nangis. Mata kiri malah lihat. Mana yang dicari? Atau ngitung warisannya. Tanya istri kedua gitu juga. Tanya istri ketiga gitu. Sedih dia. Ya Allah, ternyata istriku yang selama ini, yang setia kepadaku, mengurus aku, menyayangi aku, gak mau nemenin di dalam kubur. Akhirnya tanya kepada anak-anaknya yang banyak itu. Wahai anakku, banyak anaknya. Istrinya 4. Ya banyak anaknya. Anggaplah belasan. Bilang, adakah di antara kalian satu saja di antara kalian yang mau menemani aku di dalam kubur selama 40 hari saja, biar bapak enggak ketakutan di sana. Ya enggak mau anaknya. 40 hari dalam kubur ngapain? Mendingan saya bagi waris, harta bapak banyak, habis itu foya-foya beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Sedih dia. Akhirnya dia buat sayembara, anak istrinya enggak mau menemani dia di alam sana. Dia buat sayembara, barang siapa yang mau menemani saya di dalam kubur selama 40 hari, maka dia akan mendapatkan separuh dari harta saya. Hartanya dia 5 triliun, dapat 2,5 T, Pak. 40 hari dalam kubur cuma nemenin jenazah ini doang. Mau enggak kira-kira kita? Mungkin kita mikir mau ya. Rumah 40 hari cuma duduk doang, ya cuma bawa Yasin aja kita ngaji. Ya, Tapi orang-orang pada enggak mau. Ngapain? Takut ini salat di dalam kubur samping jenazah ini. Sehingga ada satu orang yang apa namanya? Kapak tukang pencari kayu bakar. Dia orang miskin, enggak punya apa-apa, hutang begitu dapat sembara itu, wah lumayan ini. Jadi kaya mendadak kan ini. Selama ini anak cuma ngayu, pemotong, nyari kayu bakar, berapa lah penghasilan anak. Yang haknya dibawa setiap hari cuma kapak kata dia. Anak pengen ikut. Anak akan datang. Datang dia. Saya akan menemani jenazah bapak. Benar ya? Tanda tangan. Hitam di atas putih, di atas materai 6.000 rupiah. Jadi kalau saya meninggal, dia yang menemani kuburan saya. Dan kalau dia selama 40 hari mau menemani jenazah saya dalam kubur, maka separuh harta saya buat dia. Wah. Senang dia. Wah, jadi miliuner mendadak. Tidak lama kemudian meninggallah orang itu. Ketika orang itu meninggal, maka betul dia akan menemani jenazah tersebut, sudah disiapkan surat-suratnya, dan dia membawa kapak yang selama ini dia bawa, dia gunakan untuk mencari nafkah. Kata orang-orang, kenapa dia bawa kapak ini? Kapak ini hanya satu-satunya harta milikku. Aku cari nafkah buat ini, aku nyari duit dari ini, aku kerja dari ini. Tidak apa-apa lah, aku bawa hitung-hitung buat penjagaan saja. Ngikut jenazah masuk dalam kubur, dia ikut juga masuk ke dalam kubur. Menemani jenazah. Nah, seperti biasa, riwayat yang beredar, ketika jenazah sudah dikuburkan, lalu para penziarah sudah pulang, maka datanglah malaikat munkar dan nakir. Siap menanyakan kepada calon jenazah baru ini. Ketika malaikat munkar nakir mau nanya ke jenazah ini, dilihat ada orang asing di pojok. Ini kayaknya orang ini siapa ya? Kayaknya belum meninggal ini. Duduk bawa kapak. Jadi jenazah munkar, malaikat munkar nakir itu bukan mendatangi jenazah itu. Yang didatangi tukang kapak ini. Yang kapak ini, tukang kayu ini ketakutan. Waduh, malaikat munkar nakir nanya anak. Salah nanya ini. Munkar nakir nanya, ente siapa? Saya Bulan. Ente ngapain di sini? Saya menemani jenazah ini. Loh, kenapa ente menemani dia? Karena saya begini. Lalu ditanya seharian ini. Pulang malaikat munkar nakir. Alhamdulillah selamat. Hari kedua begitu datangkan malaikat munkar nakir, yang ditanya bukan jenazahnya, tukang kapak itu duluan. Ditanya lagi, ente bawa apa di tangan ini? Anda bawa kapak. Kapak itu ente gunain buat apa? Anda buat kerja. Kerja ente ngapain begini? Ditanya seharian tentang kapak doang. Pulang. Hari ketiga begitu lagi. Begitu datang yang ditanya bukan jenazahnya, tukang kapak ini. Itu kapaknya digunakan buat apa? Buat cari nafkah. Ente cari nafkah apa? Karena nebang kayu. Kayu siapa yang ditebang? Kayu ente apa kayu orang? Oh, kayu di hutan. Tanah ente apa tanah orang itu? Oh, begini. Oh, besok tanya lagi. Ente beli kapak itu dari mana duitnya? Oh, dari duit anak. Halal apa tidak? Halal. Dari siapa yang dikerja? Dari Fulan. Fulan itu bagaimana orangnya? Orang yang begini. Pernah makan riba apa tidak? Oh, begini. Hari kelima gitu lagi yang ditanya kapak. Itu kapak itu pemegangnya apa? Dari kayu. Lah, kalau dari kayu gimana nanti mendapatkannya? Ini dari tukang kerjanya ini. Kayunya halal apa tidak? Hasil beli apa hasil mencuri? Itu besinya bagaimana? Itu nanti pernah gunakan untuk mendolimi orang apa tidak? Itu pernah nanti gunakan untuk bacok orang apa tidak? Nanti gini. Selama 40 hari yang ditanya orang itu, yang ditanya cuma kapak doang. Bayangkan. Begitu hari ke-40, siap sudah dibongkar makam ini. Wah, berhasil nih orang. 40 hari menemani jenazah bapak saya. Begitu. Sudah siap, separuh hartanya akan diberikan kepada dia. Amanah juga anaknya ini. Tapi begitu kuburan dibongkar, orang yang penjaga kapak ini begitu tahu kuburan dibongkar, dia langsung naik ke atas, dia langsung lari sekencang-kencang mungkin. Ketika lari dipanggil, tukang kapak, jangan lari dulu, sini tanda tangan dulu, serah terima uang 2,5 triliun. Apa jawaban tukang kapak itu? Apa? Ente mau ngasih anak duit 2,5 triliun? Iya kan ente? Ente sendiri yang mau. Sekarang bagaimana? Nggak mau anak. Gila ente mau ngasih anak uang 2,5 triliun. Kan yang pertama kali ente yang mau. Apa kata tukang kapak itu? Dulu anak kepengen karena anak nggak tahu. Sekarang 40 hari ada dalam kubur. 40 hari pertanyaan soal kapak kayak nggak habis-habis. Apalagi duit 2,5 triliun. Triliun, udah buat ente aja duit itu, anda gak mau buat ini. Kapak doang, 40 hari gak selesai-selesai. Apalagi duit 2,5, berapalah harga kapak itu. Menunjukkan harta itu Ini jadi beban buat kita di akhirat. Kecuali harta yang digunakan untuk jalan Allah. Sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, nyantri anak yatim, dan lain sebagainya. Itu, begitu juga keluarganya. Keluarga akan meninggalkan kita. Harta akan meninggalkan kita. Keluarga akan meninggalkan kita. Wahai pekawahid. Tapi yang akan tersisa adalah satu. Apa? Itu amal. Amal kita. Amal kita akan menemani. Bahkan disebutkan sebelum malaikat mengumumkan akhir datang. Ada malaikat Ar-Royan. Malaikat Ar-Royan dulu. Ini diriwayatkan seperti itu. Malaikat Ar-Royan datang. Akan menemani kita. Akan ngasih tahu nanti akan datang malaikat mengumumkan akhir. Kamu tunjukkan rapor kamu. Kamu tunjukkan amal baik kamu. Nanti amal baik kita datang. Itu akan menemani kita. Istri pulang. Anak pulang. Mobil pulang. Rumah pulang. Orang tua pulang. Saudara pulang. Keponakan pulang. Cucu pulang. Tinggal amal yang setia menemani kita di dalam kubur. Dia akan duduk menemani kita. Kenapa kita sibuk menghidupi orang-orang yang akan meninggalkan kita, yang belum tentu ingat dengan kita nanti setelah kita meninggal. Tapi kita sepelekan orang yang selalu menemani kita, yang akan menemani kita selalu di dalam kubur. Salah, harusnya yang menemani kita di alam sana, yang kita makmurkan badannya, makmurkan dia. Bagaimana dengan makmurkannya? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi kembali penembahasan. Sholat sunnah dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena sholat sunnah itu yang akan kita bawa. Nanti akan menjadi amal baik kita. Nanti akan menemani kita di dalam sana. Kita kalau di Jakarta, gak ada keluarga, gak ada saudara. Ya kalau Jakarta ya kita ke mana misalnya, ke Pontianak, kota orang. Kita sendirian, enggak ada keluarga, enggak ada family, enggak ada siapa-siapa, sendirian. Kita akan ketakutan. Duit sedikit ini bagaimana ini, ketakutan. Kalau di dunia saja terasa asing, enggak ada yang menemani, kita ketakutan. Bagaimana kalau di alam sana? Di alam sana. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9, orang yang melaksanakan sholat subuh, dia akan selamat dari siksa neraka. Jelas disebutkan An Hamadah, diriwayatkan dari Imam Hamadah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijannar ahadun sal lan yalijannar ahad shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Lan yalijannar jadi maf'ulnya, lan yalijannar ahadun, seseorang tidak menjilat neraka. Ahadnya di fa'il atau bisa juga dibalik. Lan yalijannaru ahadan. Tapi di sini ahadnya enggak ada alifnya. Berarti ahadnya fa'il di sini. Neraka, seseorang tidak akan terjerumus ke dalam neraka. Nah, kalau nar jadi maf'ul mengartikannya seperti itu. Ini bahasa santrinya aja. Seseorang tidak akan memasuki neraka, tidak akan dijilat oleh neraka, orang yang shalla qabla tulu'i syams, yang sholat sebelum terbitnya matahari. Sholat apa? Sholat subuh. Wa qabla ghurubiha. Dan orang yang sholat sebelum tenggelamnya matahari. Itu sholat. Sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Karena maghrib sudah tenggelam matahari. Yang penting semua sholat lah. Pokoknya sholat asar, maghrib ditinggalkan. Ya. Yang penting semua sholat. Khususnya sholat subuh. Orang yang rajin sholat subuh, insya Allah ini dari Nabi. Ya Nabi kalau bersabda tidak mungkin bohong, sudah pasti. Yang sholat subuh istiqomah, neraka tidak akan menjilatnya. Masuk, jalankan masuk neraka, dijilat api neraka aja kagak mungkin. Maka mudah-mudahan almarhum yang tadi meninggal, mudah-mudahan beliau masuk dalam golongan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Karena rajin sholat subuh, insya Allah neraka api, neraka tidak akan menjilatinya. Maka istiqomah sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat subuh, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, di situ disebutkan ada orang dia rajin sholat, semua sholat rajin kecuali sholat subuh. Zuhurnya rajin, asarnya rajin, maghribnya rajin, isyaknya rajin, gak pernah tinggal. Tapi sholat subuhnya bablas. Jadi duha pagi kunut, jam 9 baru subuhnya, jam 8 baru sholat subuh, atau jam 6 baru sholat subuh. Jadi telat bangun terus. Dan dia sholat. Begitu dia bangun, astagfirullahaladzim, kelewatan. Jam wekernya salah setel. Habis itu dia qadha. Ini apa namanya, selalu dia lakukan. Nanti di kuburannya dia tetap mendapatkan siksaan dari Allah. Di antara siksaannya, Allah akan kirim ular. Ular yang akan melilit badannya. Lalu akan selalu menggigit dia sampai hari kiamat nanti. Tidak hanya sampai di situ pula, siksaan yang akan menantinya di kuburannya, dia akan dipanggang dengan api neraka. Ini orang yang lalai sholat subuh. Apalagi yang gak pernah sholat subuh. Tambah parah lagi. Ada yang berkata kepada saya, Pak Ustaz, ya di neraka kan dia akan disiksa. Kenapa di kuburan disiksa lagi? Di neraka dia disiksa, di kuburan itu DP-nya, pemanasan dulu. Sebelum menghadapi siksaan yang sebetulnya. Jadi pemanasan dulu di dalam kubur, baru di neraka udah panas, apa tambah panas lagi gitu. Maka jangan pernah meninggalkan sholat subuh. Rugi, kita sholat subuh. Insya Allah selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang nomor 10. Yang terakhir, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat subuh adalah kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi orang yang sholat subuh, dia akan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis ini menjadi dalil juga bahwa bisa melihat Allah nanti di akhirat. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id nazara ila qamari lailatul badr, tiba-tiba Nabi melihat kepada bulan. Waktu itu bulan lagi 15 apa? Lagi terang-terangnya, lagi bulan purnama, bulan bulat gitu. Faqala, Nabi berkata apa? Lagi duduk-duduk Nabi bilang, "Ama innakum sataruna rabbakum kama taruna hadzal qamar." Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala jelas sebagaimana kalian melihat bulan seperti ini. Maksudnya melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu. La tadhamanuna fi ru'yatih, enggak akan samar. Enggak akan samar, yang min-min hilang minnya nanti. Saya pakai kacamata, enggak perlu pakai kacamata. Jelas melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in istata'tum alla taghlibu 'ala salati qabla thulu'i syams wa qabla ghurubiha fa'alu. Kalau kalian bisa untuk istiqomah melaksanakan salat sebelum terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, fa'alu, maka laksanakanlah, lakukanlah. Karena orang yang hanya bisa melihat zat Allah nanti di akhirat adalah orang yang rajin salat, khususnya salat subuh ini disebutkan. Ini kemuliaan yang hakiki. Kata Pak Ustaz, di surga nanti nikmatnya Masya Allah. Nikmatnya apa? Bidadari. Siapa yang gak mau bidadari? Yang lebih cantik daripada wanita ini. Wanita yang paling cantik dunia, bidadari lebih cantik daripada ini. Lalu rumah istana, dindingnya dari emas, lantainya dari berlian, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu kaca, lantainya Pak, kelihatan sungai mengalir dari bawahnya. Itu gimana ketebalan kaca ini? Ada rumah orang kaya yang sungai di bawahnya, di bawah tidak ada, rata-rata cor-coran semua. Kenapa? Tidak mampu beli kacanya, kecuali rumah pejabat, makan duit negara itu naik lagi. Mahal. Ini di surga bukan parit, sungai mengalir di bawah rumah kita, saking indahnya itu, saking indahnya, luar biasa. Apalagi mau ayam, datang ayam, ayam sujud yang sudah datang. Pohon-pohon di surga itu akarnya di atas, buahnya di bawah. Beda sama dunia, akar ribu buah di atas. Kenapa? Jadi kalau kita pengen tinggal ngambil aja. Kalau dunia kan manjat dulu, pengen durian manjat dulu, goyang-goyang dulu. Ya kalau selamat, begitu jatuh kena kepala mati. Ada durinya yang tajam. Kalau pengen ini beli dulu, itu di surga enggak dapat. Itu nikmat luar biasa. Tapi nikmat itu bagi orang-orang soleh itu nikmat paling bawah. Nikmat kacang-kacangan itu, level bawah, ekonomi kelas itu, kelas ekonomi. Tapi kalau kelas eksekutif surga apa? Dua nikmat yang paling besar yang ditunggu oleh orang soleh. Apa itu? Yang pertama, bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling diinginkan. Apa gunanya rumah, istana megah, ini itu, sungai, susu dan sebagainya, tapi enggak bisa melihat Allah? Apa gunanya nikmat surga, tapi enggak bisa berkumpul bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada, hambar di surga itu. Seperti orang kaya raya tapi enggak punya istri, kesian. Maka itu ini dua nikmat ini, dan tidak semua orang bisa melihat zat Allah. Hanya pilihan saja. Ini nikmat yang paling besar. Ada yang bisa melihat Allah setiap waktunya. Setiap orang bisa melihat Allah. Nikmat. Ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sehari sekali, tergantung amal baiknya. Ada yang seminggu sekali, ada yang satu bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup di surga melihat Allah hanya sekali doang. Na'udzubillah min Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah setiap waktu. Nikmat. Luar biasa. Itu nikmat yang tiada tara. Bisa melihat cara Allah SWT. Dan bertetangga dengan Nabi Muhammad. Ini yang diinginkan orang soleh. Bukan seperti beberapa ustaz yang dulu viral itu. Katanya televisi. Kajian subuh bilang. Nikmat yang paling hebat di surga adalah pesta seks. Maksudnya daripada omongan-omongannya yang jelek di majelis, ya kan? Oh, nikmat nanti bidadari 100 gandengan. Itu level bawah. Level rendah hina. Wah, ini apa namanya? Bawah itu. Jangan khayal masuk surga itu jangan bawa-bawa. Langsung tinggi sekali bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang diinginkan. Nah, inilah hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah keutamaan, 10 keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya bisa mendapatkan 10 keutamaan itu semuanya. Amin ya Rabbal. Ini saja yang bisa saya hadirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi insya Allah satu atau dua pertanyaan saja cukup barangkali ya. Kepada yang mau bertanya, saya persilahkan atau kembalikan ke MC dulu. Alhamdulillah telah kita dengarkan huraian bagaimana pada saya daripada keutamaan atau 10 perkara yang keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Beliau sudah sampaikan tadi sampai yang ke-10 yang mana ini PR berbulan-bulan sudah dilakukan pertemuan yang ketiganya sudah sampai. Karena begitu banyak keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang melaksanakan sholat subuh, terutama bagi orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dari uraian beliau yang tadi setelah disampaikan, mungkin ingin ada yang ditanyakan ataupun mungkin jemaah mempunyai pertanyaan memang yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing. Silakan yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan kata Habib tadi. Barangkali ada, kalau enggak ada kita akhiri cukup. Ada? Tidak ada. Instagram ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya di luar tema ya Pak. Enggak apa. Kan mungkin saya tinggal di beberapa kampung di sini gitu. Kadang saya masjidnya tuh karena suka kesini suka sana gitu. Jadi emang di masjid itu ada masjid tapi kita saya buat tiap hari di situ kadang misalkan kesini kadang mana. Iya keliling gitu ya. Iya gitu. Tapi saya bilang masjid yang dekat juga nggak di ini kok malah ke masjid yang jauh gitu. Nah itu saya tuh menanggapi itu dan memberikan wawasan kepada mereka itu gimana itu cara menanggapinya lah supaya sama-sama enak. Tanya mungkin dengan masjid. Ada lagi satu lagi Pak. Maksud jawab atau jawab. Memang, jadi kalau berpindah-pindah melaksanakan sholat subuh dari masjid ke masjid, memang pada dasarnya kita itu disunahkan untuk memperbanyak saksi di akhirat. Maksudnya saksi di sini apa? Saksi kita pernah sholat subuh. Karena nanti tempat yang kita gunakan sholat ini, mereka akan bersaksi nanti di akhirat buat kita. Mereka bersaksi. Nanti tempat sujudnya akan bersaksi. Oh, saya pernah digunakan untuk sholat subuh oleh sepulan. Oh, saya pernah digunakan oleh sepulan untuk melaksanakan sholat. Maka perbanyak sujud. Maka enggak dianjurkan sholatnya di situ terus. Situ, di sini sampai mati di sini gitu. Enggak apa-apa sih, tapi enggak dianjurkan. Nanti saksinya sedikit. Ya ini doang yang saksi. Pindah di sini atau di sini, afdolnya ya tetap sop pertama. Bukan berarti dari sop satu pindah ke sop paling belakang, bukan. Sop pindah. Begitu juga pindah ke masjid, ya kan? Masjid hari ini masjid sini. Yang penting sholat. Ya, pada enggak sholat yang salah itu enggak sholat. Pindah ke masjid sana, gitu. Karena apa? Memperbanyak saksi. Adapun kalau masjid dekat ada ke masjid jauh, itu kan sifatnya insidental. Insidental itu apa ya bahasa mahasiswanya? Apa di luar faktor itu? Artinya enggak apa-apa itu perkara lain, jangan dicampur adukkan dengan perkara ini. Nah, kalau kita melihat masjid kita sepi, ada masjid lain yang rame, lihat kalau maslahatnya kita lebih ke masjid itu, ya afdolnya. Sholat di masjid itu afdolnya, bukan harus, enggak afdol. Tapi kalau sholatnya sepi, enggak khusyuk, karena imamnya begini-begini, karena masjidnya begini-begini, kalau masjid sana rame, khusyuk, ada kajian juga, habis itu bisa dapat ilmu, ya enggak apa-apa datang ke sana. Enggak jadi masalah. Kenapa perkara-perkara seperti ini harus diributkan, dipermasalahkan? Karena maslahat itu bukan kembali kepada orang yang ngomong, bukan. Kembali kepada orang yang mengalami. Orang yang ngomong bilang, kenapa ini sholat masjid jauh, masjid kita ada di dekat rumah, ada kok jauh-jauh masjid sana. Bagi yang ngomong, maslahatnya belum tentu sama dengan Anda. Mungkin bagi Anda, oh di masjid ini, mungkin di sana ada kajian, di sana ada ustaz habis subuh saya bisa apa namanya, bisa dengarkan kajian juga. Oh di sini belum, misalkan. Bagi dia maslahat lebih indah di sana, tidak apa-apa bagi dia. Yang penting sholat subuh. Kecuali tidak sholat subuh, kemungkaran baru dikritik. Baru kalau masalah seperti ini, tidak usah diladen, tidak usah dibahas, karena sama-sama ibadah. Lebih banyak masalah-masalah lain yang apa namanya, yang harus dikupas daripada masalah ini. Makanya saya itu kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, ya lebih afdol mana, subuh pakai kunut apa subuh enggak pakai kunut apa enggak pakai kunut? Saya jawab, lebih bahaya yang tidak sholat subuh. Memang enggak nyambung menjawabannya. Kenapa? Karena sholat subuh mau kunut mau enggak tetap sah. Walaupun dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sholat apa kunut itu adalah sunnah abad, sunnah yang kuat. Yang meninggalkan sunnah abad maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi apakah batal yang tidak kunut? Enggak batal, enggak batal. Cuman enggak afdol saja, enggak dapat pahala banyak saja. Begitu juga yang kunut, dia dapat pahala, yang enggak kunut dia enggak dapat apa-apa. Yang penting salatnya sah. Kenapa masalah seperti ini diributkan? Padahal ada masalah lebih banyak orang yang tidak salat subuh daripada yang pakai kunut. Yang kunut menyalahkan yang tidak kunut menyalahkan orang yang kunut. Akhirnya ribut, masjid terbelah menjadi dua. Satu jamaah kunut, satu jamaah tidak kunut. Akhirnya subuhnya dua kloter. Subuh mana imam? Kok imamnya enggak pakai kunut? Kita nunggu dulu. Nunggu dia selesai baru kita imam. Ini kejadian. Saya pernah nemuin masjid ini di suatu tempat. Nunggu. Kenapa enggak sholat bareng? Itu imamnya enggak pakai kunut, Pak Ustaz. Kami nunggu dulu. Begitu juga kebalikannya. Kalau imamnya pakai kunut, dia nunggu dulu. Kenapa itu enggak sholat bareng? Itu imamnya pakai kunut, Pak Ustaz. Kami nunggu dia selesai baru kami buat jamaah baru, katanya. Karena memang di dalam satu masjid dua jamaah tidak sah jamaahnya. Berjamaahnya enggak sah. Nauzubillah, banyak perkara-perkara kemungkaran yang harus dibahas. Kalau masalah-masalah furu, masalah khilafiyah, yang penting ada dalilnya, Pak, sama-sama paham dan tidak menimbulkan mudarat, untuk apa kita bahas lebih panjang? Ini jawaban dari Al-Faqih. Ini saja mungkin bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi terakhir? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar, mungkin saya salah nih. Apakah ada memang waktu yang dilarang untuk kita sholat subuh? Setelah sholat subuh gitu. Yeah. Itu terjadi persisnya kapan gitu, Ustaz? Lalu yang kedua, kalau saya nggak salah bahasa, Al-Quran itu menyebutkan tentang beberapa bagian malam. Itu maksudnya dalam periode malamnya itu atau kita sholat dalam beberapa hari adalah kita sholat untuk sholat tahajudnya. Itu pengertiannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Sholat sunnah setelah subuh. Sholat sunnah. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Ini memang agak panjang pembahasannya. Saya percepat saja. Memang ada di dalam Islam, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i khususnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita bermazhab Imam Syafi'i, ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat sunnah. Tapi tidak semua sholat sunnah. Ada tiga waktu. Sebenarnya ada lima, tapi saya gabung jadi tiga. Yang pertama, dari setelah melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh, sampai terbitnya matahari kira-kira satu galah. Satu galah itu mungkin ya 10 menit, 15 menit. 10 menit lah, 7 menit sampai 10 menit. Ini tidak boleh dilakukan sholat sunnah, kecuali tadi itu, sholat sunnah isyrat ini, dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan ketika pengajian tadi. Jadi mungkin anggaplah jam 5:30 ya terbit matahari, jarum panjang ke 8 baru boleh sholat sunnah. Misal sholat sunnah duha atau sholat sunnah yang lain. Kalau di bawah itu tidak boleh, ya tidak sah, tidak sah untuk melakukan sholat situ. Yang kedua, waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika matahari tepat jam 12 siang, tepat di atas kepala kita, panas terik. Kecuali waktu Jumat. Nah, kalau waktu Jumat boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kan waktu istiwa ini, matahari tepat di tengah kita sholat Jumat. Karena waktu Jumat diperbolehkan. Selain waktu Jumat tidak boleh. Siang-siang, pernah jam 12 siang langsung sholat sunnah ini itu tidak boleh. Makanya dianjurkan sholat zuhur itu walaupun jam 12 siang disunahkan dilewati dikit 2 menit atau 3 menit. Karena takutnya pas berhadapan dengan waktu istiwa sehingga kesusahan jamaah untuk sholat sunnah. Yang ketiga, setelah melakukan sholat asar. Setelah melakukan sholat asar, bukan waktu masuk asar, bukan. Setelah melaksanakan sholat asar sampai hilangnya ufuk merah. Sampai tenggelam matahari, hilangnya ufuk merah, atau masuk waktu maghrib lah istilahnya. Sampai masuknya waktu maghrib, itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Ini tiga waktu ini tidak boleh sholat sunnah. Apakah semua sholat sunnah? Tidak. Hanya sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir saja yang diharamkan. Jadi sholat sunnah itu dari sisi waktu terbagi menjadi tiga. Ada sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim itu sebabnya duluan. Sebab dulu baru sholat. Ada sebab mutaqarin. Sebab mutaqarin itu sebab dan sholatnya berbarengan. Ada sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir itu sholat dulu baru sebabnya belakangan, terakhir. Nah, yang diharamkan sebab mutaakhir saja. Tapi kalau sebab mutaqaddim, tidak apa-apa. Misalnya apa? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu kan sebabnya duluan. Wudu dulu baru sholat, ya kan? Sebabnya dulu baru sholatnya. Boleh misalnya kita wudu habis subuh, habis setelah sholat subuh, kita udah sholat subuh, batal wudu, kita kebiasaan sholat sunnah wudu, habis itu sholat sunnah, boleh atau tidak? Boleh. Loh, tapi tak, udah waktu subuh, udah boleh. Sholat sunnah mutaqaddim. Sebabnya duluan baru sholat. Soalnya boleh. Atau itu kalau mutaqaddim. Ada mutaqarin. Mutaqarin itu sholat dan sebabnya bareng. Seperti apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan bareng. Masuk masjid langsung sholat sunnah. Boleh. Jadi jam 4:30 saya sudah asar jam 4. Masuk ke masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Misalkan belum masuk waktu maghrib. Apa boleh apa tidak? Boleh. Tapi kan ini waktu haram. Bukan mutaakhir. Mutaqarin. Boleh tahiyatul masjid. Karena sebab dan sholatnya bareng. Yang tidak boleh itu yang mutaakhir. Sholat dulu baru sholat. Seperti apa? Istikharah. Istikharah kan sholat dulu baru istikharah. Sholat sunnah hajat. Kalau hajat kan sholat dulu baru minta hajat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di tiga waktu tersebut. Ada pun yang kedua, saya enggak paham pertanyaan yang kedua. Masalah pembagian waktu malam dengan jam Al-Qur'an kalau dibagi-bagi, terus bagaimana cara sholat tahajudnya? Di dalam Islam itu mulai tanggal baru sudah saya bahas mungkin 2 bulan yang lalu. Kapan? Ketika masuk waktu maghrib. Jadi kalau kita kalau masih itu masuk tanggal baru itu jam 12 malam. Pukul 24:00 masuk tanggal baru. Ini tanggal 25. Jam 12 malam nanti tanggal 26. Itu masih. Kalau kita hijriah enggak? Begitu masuk azan maghrib, masuk tanggal baru. Nah dihitung malam itu dari waktu maghrib sampai subuh. Jadi maghrib itu sudah masuk waktu malam. Tapi masih terang Pak Ustaz. Itu lain lagi. Maghrib sudah masuk waktu malam. Sampai terbit fajar. Sampai azan subuh selesai waktu malam. Jadi bukan jam 5 masih gelap masih malam. Enggak. Itu masih dalam Islam enggak. Begitu subuh selesai waktu malam. Nah dihitung. Misalnya maghribnya jam 6. Subuhnya jam 4. Nah, berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 10 jam ya. 10 jam. Nah, dibagi sepertiga. 10 jam dibagi sepertiga. Berarti 3 jam 20 menit ya. 3 jam 20 menit pertama itu sepertiga malam pertama. Berarti dari jam 6, 3 tambah sedikit lah. Apa tambah sendirilah ya. 3 jam 10 menit pertama. 3 jam 10 menit kedua. Berarti berapa? 7, 8, 9, 10. Anggaplah setengah 11 kurang lebih. Ya. 3 jam waktu kedua, 3 jam waktu kedua, maka itu masuk waktu malam yang kedua. Berarti jam setengah 11, 11, 12, 1, ya anggaplah jam 2-an kurang lebih jam 2-an. Jam 2 sampai subuh, maka itu masuk sepertiga malam terakhir. Jadi dihitung dari maghrib ke subuh berapa jam dibagi 3. Mulainya sepertiga malam terakhir, tadi sudah saya sebutkan itu. Sunnahnya tahajud, masuk waktu tahajud adalah sepertiga malam terakhir dengan 2 syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang disampaikan, sudah pas 1 jam 60 menit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari saya sendiri. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.